bikin dia pengen jaya dekorasi. Yang punya lagu lip. Wah beringin, wah beringin. Iya Angge bapak keamanan, hati-hati dong aja jalanan selot. Bangkale beli kenahan, lakinya du judi onlinean. Aduh bahaya dong. Kedanan sepin gratisan. Aloh. Pasang sewu menang juta. Depo maning, depo maning. Gigi jari Artika Jaya. Kerayu setan kenyo. Meleng ciuki yang mabuk ngeselong. Adi jalu durite alo. Malah sebot ngotot nunggu ceko. Alah. Barang bakal beli JP-JP priwe. Ngejar bonus, apa yang mabok ngeslotnya sudah ya. Benar, Wis. Terima kasih banyak Mas Jalu dan rekan-rekan. Iya. Senoke pengen mulah luru duite keder. Ayo.